muttafaqun alaih. Hadits yang disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim ataukah muslimah, tidaklah dia melakukan suatu kebaikan, suatu perkara yang ma'ruf, sekecil apapun, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepadanya. Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara. Pada hari di mana setiap jiwa itu akan mendapati apa yang dahulu dia kerjakan dari amal kebaikan itu akan dihadirkan, dihadapkan kepadanya. Fama ya'man khairan. Barang siapa yang melakukan suatu amalan kebaikan seberat dzarrah sekalipun, niscaya dia akan melihatnya. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, kepada mereka para wanita secara khusus dan umum kaum muslimin, serta memerintahkan untuk tidaklah seorang pun itu meremehkan sesuatu yang ia berikan kepada tetangganya, yang ia hadiahkan, yang dia berikan, yang dia hibahkan kepada tetangganya. Walau firsinasyah. Naam. Yaitu ma yakunu fi dhilfsyah. Sesuatu yang ada pada naam kuku seekor kambing. Naam. Menggambarkan tentang sesuatu yang sedikit. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan firsinasyah yaitu tulang naam yang ada dagingnya. Akan tetapi sesuatu yang sedikit dagingnya tersebut. Adbun qalilul ahmi. Suatu tulang yang sedikit dagingnya. Naam. Ya. Rasulullah SAW menghasung, memerintahkan. Ya. Untuk seorang pun tidak meremehkan sekecil apapun sesuatu yang dia berikan kepada saudaranya. Ya, walaupun beliau menggambarkan firsinasyah. Bentuk mubalaghah. Kesungguh-sungguhan dalam memberikan hasungan kepada umatnya. Untuk memberikan hadiah kepada tetangganya. Walaupun sesuatu yang sedikit. Naam. Sehingga seakan-akan Nabi SAW beliau naam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan sedikit pun. Walaupun sesuatu yang sedikit. Seorang tetangga jangan sampai menghalangi dirinya untuk bersedekah, untuk memberikan hadiah kepada tetangganya karena menganggap dia itu ini sesuatu yang sedikit atau menganggap sesuatu yang sepele, remeh. Naam, apa yang ada di sisinya, apa yang dia miliki. Naam. Ya, menganggap ini sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kurang berharga mungkin pada pandangannya. Sehingga menghalangi, jadi dia memberikan hadiah ataukah bersedekah, naam, ataukah memberikan sesuatu kepada tangganya, naam, yang ada justru semestinya, naam, ya, seorang muslim untuk memberikan sesuatu yang ada pada dirinya, memberikan hadiah kepada tetangganya, apa yang mudah, apa yang dia dapatkan di rumahnya, di sisinya, walaupun sesuatu yang sedikit. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membimbingkan, mengasung kepada umatnya, la tahqirunna na'am jaratun di jaratiha walau firsinasha. Janganlah seorang tetangga itu menganggap remeh na'am ya terhadap tetangga yang lainnya untuk memberikan suatu hadiah walaupun sesuatu yang sedikit, digambarkan dengan firsinasha na'am ya ujung kuku dari ya kambing tersebut, sebagian mengatakan tulang yang dagingnya sedikit. Naam. Ya. Bagaimanapun yang dia berikan, yang dia hadiahkan kepada saudaranya akan diberikan pahalasan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dari sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jironak." Jika engkau na'am memasak suatu masakan yang berkuah, maraqah. Na'am, masakan yang berkuah, ya, masak daging. Na'am, perbanyak airnya, perbanyak kuahnya. Na'am, dan ingat terhadap tetangganya. Berikan sesuatu darinya kepada tetangganya. Naam. Ya. Yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala, at-tahadi, saling berikan hadiah. Bainal jiron, di antara tetangga itu. Wa bainal ikhwah, dan di antara saudara. Mimma yusabbibu mazidan mahabbah wa salamah as-sudur wa ta'awuna 'alal khair hatta walau bi syai'in qali. Saling memberikan hadiah terhadap tetangga, terhadap saudara merupakan di antara perkara-perkara yang menjadikan sebab semakin bertambahnya kasih sayang, kecintaan di antara tetangga, di antara saudara. Dan dengan sebab itu menjadikan selamat apa yang ada dalam dada-dada ya setiap hamba ya, menyelamatkan ya dalam hatinya itu sifat kebencian, kedengkian, iri, ketidaksukaan terhadap saudaranya, terhadap tetangganya. Naam. Dan dengannya akan menjadi sebab ya naam untuk bertawun dalam hal kebaikan. Barakallahu fiik. Karena memunculkan kecintaan, memunculkan keratan dalam hal bertetangga, ya, bersaudara, sehingga akan menumbuhkan perkara-perkara kebaikan yang lainnya, menumbuhkan ta'awun dalam hal kebaikan. Ketika saudaranya membutuhkan bantuan, maka akan dibantu. Naam, karena terjadi keratan dalam bertetangga, ya, saling menjaga, memelihara ketika ditinggal keluarganya safar oleh suaminya, selaku tetangga berusaha untuk menjaganya. Naam, ya. Barakallahu fiik dan yang lainnya. Beda ketika ada suatu kebencian, ketidaksukaan, masa bodoh. Ya, enggak peduli dengan apa yang ada di sekelilingnya, iya kan? Naam, barakallahu fiik. Sehingga dengannya pula akan menumbuhkan ta'awun dalam hal kebaikan. Meskipun yang dihadiahkan adalah sesuatu yang sedikit. Naam, sesuatu yang kecil. Yang terkadang mungkin oleh tetangganya dianggap sesuatu yang naam dia tidak memerlukan. Oleh karena itu di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Walau firsinasyah," kata beliau, meskipun hanya dengan firsinasyah. Naam. Ya. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian ya, niscaya kalian itu saling mencintai. Naam. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala ketika menjelaskan terkait tentang hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya kalian naam ketika saling memberi hadiah maka yang demikian akan menjadi sebab al-mawaddah fi mabainakum, akan menjadikan sebab, ya, menjadikan sebab na'am kecintaan di antara kalian, ya. Karena hadiah itu kata beliau tujibul mahabbah, sesuatu yang menyebabkan kecintaan. Ketika engkau diberikan hadiah, oleh saudaramu, ya, engkau diberi hadiah oleh saudaramu dengan sesuatu, maka tentunya engkau akan mencintai saudaramu tersebut yang telah memberikan sesuatu kepada dirimu. Naam. Dan ini adalah merupakan fitrah tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai watak atas setiap manusia. Ketika dia diberi oleh seseorang, maka dia akan menyukai orang tersebut yang memberi sesuatu padanya. Ini tabiat dari keumuman manusia. Karenanya kata beliau, na'am al-mu'allafah qulubihim nasibun minaz zakah. Mereka orang-orang yang dilunakkan hatinya kepada Islam, orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam, nah, mendapatkan bagian dari zakat mal. Ya, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sungguhnya sedekah-sedekah zakat mal tersebut di antara, ya, mereka yang berhak untuk mendapatkannya adalah orang-orang yang dilunakkan hati mereka ke dalam Islam, orang yang baru masuk dalam Islam. Karena dengan adanya zakat ini, ketika mereka diberi bagian darinya, nah, akan semakin menguatkan keimanan mereka di saat mereka baru masuk ke dalam Islam. Dengan zakat tersebut akan menjadikan mereka cinta, ya, kepada Islam, cinta kepada yang memberikan dari kalangan kaum muslimin. Naam. Barakallahu fiik. Ya. Yang kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu mengatakan, naam, ya, bahwasanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam walau firsina syah ini adalah merupakan bentuk mubalaghah. Naam. Penekanan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghasung kepada umatnya untuk saling memberi hadiah sehingga betul-betul terwujud suatu na'am amalan tahadi, saling memberikan hadiah satu dengan yang lain walaupun sesuatu yang sedikit. Na'am fadlul tu'am al-muhtaj wa fadlul lahm lil-jar al-muhtaj wa fakiha lil-jar al-muhtaj wa asbah dhalik. Na'am, seseorang punya kelebihan makan, kemudian dia berikan kepada tetangganya yang membutuhkan. Ya, punya kelebihan daging, dia berikan kepada tetangganya yang membutuhkan. Kelebihan buah-buahan, dia berikan kepada tetangganya yang membutuhkan. Dan yang lainnya, dari perkara-perkara yang dia mampu untuk melakukannya. Dan dia memandangnya sesuatu yang pantas, layak. Naam. Ya. Maka semuanya yang dikabeli adalah merupakan suatu kebaikan. Walaupun sesuatu yang sedikit. Naam. Yang kemudian beliau menyebutkan tentang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Hadis yang agung kata beliau. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, menceritakan dalam hadis tersebut bahwasanya ada seorang wanita yang mendatangiku. Ya. Dia meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan wanita itu bersama dengan dua orang putrinya. Naam. Ya, meminta sesuatu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mendapatkan apa yang ada dalam rumahnya itu hanya 3 na'am biji kurma, 3 kurma. Yang kemudian beliau memberikannya kepada wanita tersebut. Na'am, yang kemudian wanita ini pun membagi 3 kurma tersebut. Naam, masing-masing untuk anaknya 1, ya, sisanya tinggal 1 untuk dia makan. Di saat dia tidak memakan sisa kurma, ya, tersebut, ternyata kedua anaknya masih merengek meminta, nah, masih lapar, ya, kurang. Baru dia tidak memakan, yang kemudian dia pun membaginya menjadi 2, masing-masing separuhnya. Naam. Barakallahu fik. ya, yang kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha fa'ajabani sya'nuha, maka sungguh perkaranya dia tersebut sesuatu yang membuat diriku takjub dengannya. Falamma ja'a Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhbartu, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu datang, maka aku pun menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, apa yang beliau saksikan, apa yang beliau lihat tentang seorang wanita dengan kedua putrinya. Ketika dia diberikan 3 butir kurma yang kemudian membagi masing-masing anak satu, ketika hendak memakannya, anaknya meminta yang kemudian dia berikan kepada anaknya, dibagi menjadi 2. Naam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam. Innallaha aujaba laha biha aljannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Memasukkan dia ke dalam surga dengan sebab apa yang dia lakukan. Naam, yaitu ar-rahmah, kasih sayang orang tua kepada kedua putrinya tersebut. Naam. Barakallahu fiik. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dan maksudnya kata beliau, wal maksud adalah afwa wal ihsan wal jud was saha wat tahadi likullin hadza min asbabil khair. Wala siyama ma'a salahin niyyah wa adamil minnah wa adamil adha. Maksudnya bahwasanya belas kasih sayang, demikian pula berbuat kebaikan, kedermawanan, kemurahan hati, memberikan hadiah, masing-masing dari semua ini merupakan sebab-sebab kebaikan, terlebih lagi ketika disertai dengan niatan yang baik. Dan tidak ada naam, ya, dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan tersebut kemudian dia mengungkit-ungkitnya. Dan juga tidak ada naam, ya, ucapan perbuatan yang kemudian menyakiti hati saudaranya yang dia beri naam, ya, tanpa menyakitinya, tanpa mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang dia beri. Intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, naam, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratan li jarati walau firsin asya, padanya memberikan faedah hasungan, naam, ya, dorongan agar supaya seorang muslim itu untuk memberikan hadiah, ya, terhadap tetangganya walaupun dengan sesuatu yang sedikit, disebabkan karena apa yang ada padanya dari suatu manfaat maslahah kebaikan, naam, sehingga terjadi persahabatan, kerukunan dalam bertetangga. Naam. Sehingga akan menumbuhkan sekian banyak maslahah-maslahah yang ada. Ya. Tumbuhnya ta'awun dan amal kebaikan. Naam, saling menjaga dan memelihara antara satu dengan yang lainnya. Dan kemaslahatan-maslahatan yang lainnya ketika terjalin kerukunan, keeratan dalam bertetangga. Sekian banyak maslahah. Naam. Barakallahu fiik. Ya. Maka ini merupakan hasungan. Ya. Untuk saling memberikan hadiah satu dengan yang lainnya. Walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Naam. Barakallahu fiik. Di samping tentunya merupakan juga bimbingan dalam syariat Islam bagi orang yang diberikan hadiah. Naam, barakallahu fiik. Ya, walaupun sesuatu yang sedikit dia diberi hadiah oleh saudaranya, oleh tetangganya. Walaupun mungkin dalam pandangan dia sesuatu yang mungkin tidaklah penting bagi dirinya, tidak bermanfaat. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Untuk semestinya tetap menerimanya. Ya, semata-mata untuk menjalin hubungan, ya, kerukunan, kedekatan, naam, di antara tetangga. Walaupun menurut dirinya ini sesuatu yang sedikit, naam, terkadang sesuatu yang dia menganggap tidak penting, tidak bermanfaat untuk dirinya, ya subhanallah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan yang demikian itu. Ia menggambarkan ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau du'itu ila dhira'in au qura'in la'ajabtuhu." Seandainya aku itu diundang untuk jamuan ya, untuk suatu makan undangan, untuk makan suatu makanan, walaupun ya, naam, undangan untuk makan apa, kikil sekalipun, naam, la'ajabtuhu, niscaya aku akan memenuhi undangan tersebut ya, naam, walau hudi itu, dan seandainya aku diberikan hadiah ya, dengan tulang sekalipun, kikil sekalipun, naam, niscaya aku akan, naam, ya, menerimanya, laqabiltu ya, walau hudi itu, naam, bidhira'in au qura'in laqabiltu, walaupun ya, aku diberikan hadiah dengan tulang sekalipun, dengan kikil sekalipun, niscaya aku akan menerimanya. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala beliau menyebutkan hadis ini dalam bab yang beliau sebutkan, memberikan judul dalam bab, bab al-qalilu minal hibah, bab sesuatu yang sedikit dari pemberian. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, bagi seorang muslim jangan dengan sebab sedikitnya sesuatu yang ada pada dirinya menghalangi untuk memberikan hadiah kepada saudaranya. Walaupun dengan sesuatu yang sedikit yang dia miliki. Jangan sampai menghalangi dirinya untuk memberikan hadiah kepada saudara. Sebagaimana bagi seorang muslim ketika diberi hadiah oleh saudaranya, meskipun sesuatu sedikit. Jangan sampai yang menghalangi demikian tersebut, kemudian dia tidak mau menerimanya. Ataukah meremehkan pemberian saudaranya, waliyadubillah, yang kemudian akan menyakiti hati saudaranya. Sehingga akan menimbulkan permusuhan, kebencian. Ya, di antara tetangga. Sehingga akan menumbuhkan kehidupan bermasyarakat yang tidak nyaman, tidak tentram. Nah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbingkan dalam memberikan hadiah, demikian pula ketika menerima hadiah. Walaupun sesuatu yang sedikit. Naam, ya. Jangan sampai menghalangi seorang untuk melakukan kebaikan tersebut. Karena bagaimanapun nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, bagaimanapun yang itu sesuatu yang sedikit dari pemberian saudaranya, itu akan memberikan manfaat yang begitu besar. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Seakan-akan di dalamnya merupakan tarbiyah, terkandung padanya tarbiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin agar memiliki sifat tawadhu. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Dan tarbiyah, pendidikan, pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam menghilangkan faktor-faktor yang menjadikan sebab munculnya al-kibir, kesombongan pada diri seorang. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Naam, lau du'itu ila dhira'in aw qura'in la'ajabtu, lau uditu bi dhira'in aw qura'in laqabiltu. Seandainya aku diundang untuk makan ya, naam, tulang ataukah kikil sekalipun, naam, ini saya aku akan menyambut, memenuhi undangan tersebut. Ya. Seandainya aku diberikan hadiah tulang atau kaki sekalipun, aku akan menerimanya. Naam. Barakallahu fik. Tarbiyah yang begitu agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanamkan ketawabuan pada diri seorang muslim. Tarbiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk meninggalkan sebab-sebab perkara-perkara yang bisa menimbulkan sikap kesombongan, keangkuhan. Naam. Ya. Barakallahu fik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Naam, menyebutkan faedah yang lainnya. Ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam kitab, ya, dalam pelajaran ataukah naam syarah Bulughul Maram. Ya. Dalam bab al-hibah, naam, dalam pembahasan tersebut, beliau menyebutkan beberapa faedah yang lainnya. Di samping faedah tadi, hasungan, dorongan untuk saling berikan hadiah kepada tetangga, walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Dan bagi orang yang menerima hadiah dari saudaranya untuk tidak meremehkannya, untuk menerimanya, sebagaimana yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, na'am, anal insan layanalu biha kamalul iman. Sesungguhnya seorang itu dengan perbuatan dia memberikan hadiah kepada tetangganya, walaupun sesuatu yang sedikit, dengannya dia akan mendapatkan kesempurnaan iman. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim min jarahu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Walihada amaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil hadiah ilal jiran hatta fi syai'in qalil. Ya, karenanya itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghasung, memerintahkan untuk memberikan hadiah kepada tetangga meskipun dengan sesuatu yang sedikit. Karena dengan sebab itu seseorang itu bisa mencapai kesempurnaan iman. Naam. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Kaidah yang lainnya kata beliau, jawazu hadiah mar'ah min baini zaujiha. Bolehnya, naam, seorang istri itu memberikan hadiah kepada tetangganya. Naam. Ya, dari rumah suaminya. Ya. Terhadap sesuatu yang sedikit. Naam, tanpa minta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Naam, ya, li syai'in yasir. Liqaulihi jaratun di jaratiha. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah. Naam, ya, barakallahu fi. Karena keumuman mereka para wanita, mereka yang naam mengelola harta suaminya, ya, naam untuk digunakan masa demikian dan demikian. Naam, sehingga dari sini kata beliau, bolehnya seorang wanita itu memberikan hadiah dari rumah suaminya atas sesuatu yang sedikit kepada tetangganya. Naam, ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Dan para ulama kata beliau, mereka mengikat yang demikian itu, ya, boleh wanita memberikan naam hadiah, mengeluarkan sedekah sesuatu yang sedikit dari harta suaminya, naam, dengan syarat, bisyartin alla yakuna zaud bakhilan la yardha. Syaratnya kalau memang suaminya diketahui bukan orang yang bakhil, bukan orang yang kikir, yang enggak ridho, enggak rela ada sesuatu dari hartanya kemudian dia naam keluarkan, belanjakan, ataukah dihadiahkan, sedekahkan, berikan kepada orang lain tanpa izinnya. Naam. Ya, ada sesuatu yang sedikit. Naam, syaratnya demikian. Sebagian mengatakan dengan syarat kalau suaminya, ya, naam, bukan orang yang bakhil. Ya. Fa in kana bakhilan la yardha, kalau suaminya orang yang bakhil, kikir, enggak ridho yang demikian itu, maka tidak boleh wanita tersebut naam, ya, untuk memberikan hadiah, ya, dengan sesuatu dari rumah suaminya meskipun sesuatu yang sedikit. Naam, ya, hatta walau qalilan, meskipun sesuatu yang sedikit. Ya. Dan terkadang sebagian para wanita yang masya Allah, subhanallah, kata beliau, di antara mereka ada orang yang punya kesungguhan, kesemangatan, kecintaan terhadap kebaikan. Naam. Ya. Ingin bersedekah, ingin memberikan hadiah dengan sesuatu yang sedikit. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Naam. Meskipun suaminya itu melarangnya. Ya. Alasannya apa? Kalau dibiarkan makanan ini akan rusak, basi, mubadir. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Yang terkadang di antara para suami itu yang keterlaluan juga. Naam, barakallahu fiik. Ya, mengatakan kepada istrinya, jangan memberikan hadiah sedikit pun. Naam, meskipun ujung-ujungnya nanti rusak makanannya. Mending rusak. Ya subhanallah. Naam. Istrinya pengen berbuat kebaikan daripada rusak. Naam. Lalu sudah tidak dimanfaatkan. Ada kelebihan. Apalagi tetangganya ada yang membutuhkan. Tapi ada di antara mungkin suami yang subhanallah menunjukkan bakhilnya, kikirnya. Sampai mengatakan demikian. Meskipun rusak sekalipun. Tidak boleh. Jangan keluarkan sedikit pun. Ya subhanallah. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Di antara mereka tetap. Naam. Ada yang mengatakan. Ya, apabila nanti dikhawatirkan rusak, mending saya hadiahkan. Meskipun suaminya seperti itu kondisinya. Enggak memperbolehkan. Bagaimana kondisinya semacam ini? Satu sisi suaminya enggak membolehkan, enggak mengizinkan. Mending sekalian rusak. Ya subhanallah. Nah, sisi yang lainnya istrinya. Ya subhanallah. Nah, sesuatu yang lebih bermanfaat. Untuk dihadiahkan, diberikan kepada tetangga yang butuhkan. Daripada sesuatu yang tidak termanfaatkan. Basi, rusak. Naam. Maka kata beliau, wa jawabuna ala dzalik, jawaban kita atas yang demikian itu kondisinya. Kita katakan, ya. Asalnya la yahillu laki. Naam antuhdi. Naam. Asal hukumnya bagi istri tersebut ya tetap ya tidak boleh kata beliau untuk memberikan hadiah tersebut dari harta suaminya. Walaupun sesuatu yang sedikit. Manakala suaminya memang melarang untuk itu. Ya karena harta suaminya. Li'anal mal maluhu. Karena harta itu ya, harta suaminya. Naam. Dia hanya segera mengelola saja. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Wal bait baitu. Dan rumahnya dia. Nah, terkait dosa karena menyia-nyiakan harta tersebut hak sampai akhirnya makannya rusak, ya tentunya itu ya dosa atas suaminya. Naam, ya adapun engkau, naam wahai para istri tidak ada hak bagimu atasnya, hanya sekedar engkau naam dalam kondisi yang semacam ini mengingatkan suamimu. Ingatkan dia, nasihati dia. Ya. Naam, beri rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyia-nyiakan harta, menjadikan harta tersebut adalah harta yang mubadir. Nah, bahwasanya orang-orang yang mubadir yang menyia-nyiakan harta itu merupakan saudaranya setan. Naam, dosa sekedar hanya mengingatkan. Sudah diingatkan tetap seperti itu, ya dosa atas suami. Naam. Ya, tidak ada dosa bagi. Naam. Ya. Ketika tersisa suatu makanan ataukah sesuatu yang lainnya. Naam, daripada rusak mending saya hadiahkan, berikan kepada tetangga yang butuhkan. Naam, karena padanya ada pahala. Kalau dibiarkan rusak, kalau engkau enggak mengizinkan dosa. Naam. Ya, sekedar itu. Barakallahu fiik. Wallahu taala alam. Miswab. Faedah yang berikutnya yang bisa disebutkan, naam, jawazu shadaqah mar'ah min maliyah, bolehnya seorang wanita itu naam bersedekah dari harta dirinya sendiri tanpa izin suaminya. Kalau tadi saja sesuatu yang sedikit ya dari harta suaminya sesuatu yang diperbolehkan tanpa izin suaminya, apabila memang suaminya bukan orang yang bakhil, bukan orang yang melarang, diperbolehkan apalagi kalau itu harta dia sendiri. Naam, ya. Barakallahu fiik. Bolehnya seorang wanita itu bersedekah dari harta dirinya sendiri yang dia miliki. Naam, tanpa izin dari suaminya. Sisi dari pendailan tersebut bahwasanya ketika dia boleh untuk bersedekah dari harta suaminya yang sedikit. Naam, maka tentunya mimbabi aula an yatasaddaq bi syai'in min maliha. Boleh baginya untuk bersedekah dengan sesuatu dari Naam, harta dirinya sendiri. Dari hadits ini pula, naam, faedah yang lainnya, naam, menunjukkan tentang larangan untuk seseorang itu bakhil, kikir. Naam, karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung kepada umatnya, kepada kaum muslimin, ya, terkhusus mereka para wanita, ya, untuk naam memberi hadiah, ya, untuk bersedekah walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Naam, ya, terkandung di dalamnya larangan untuk seseorang itu kikir dan bakhil. Naam, terkait harta yang dia miliki. Barakallahu fik. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan ke hadits yang berikutnya. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, hadits yang ke-9, anhu, dan darinya juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu bid'un. Kata-kata bid'un itu menunjukkan bilangan antara 3 sampai 9. Bid'un. Ya, bid'un wa sab'una. Ya, iman itu 73 sampai 70. Naam, 9. Au bid'un wa sittuna syu'batan. Ya. Naam, 70 sekian ataukah 60 sekian cabang. Naam. Ya. Iman itu 70 sekian ataukah 60 sekian cabang dari keimanan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merinci. Ya, mengglobalkan. Naam. Ya. Bahwasanya iman itu memiliki 70 sekian ataukah 60 sekian cabang dari keimanan. Naam. Ya. Tidak menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terperinci dalam hadis ini. Ya. Naam. Di antara hikmahnya, di antara tujuannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengglobalkan yang demikian itu, tidak menjelas dan memperinci di dalamnya, agar masing-masing seorang muslim itu naam bersungguh-sungguh ya, dan siapa yang mereka tidak memiliki semangatan dalam hal ini naam untuk menguji mereka siapa yang memiliki al-hirs dan siapa tidak naam barakallahu fik, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengglobalkan yang demikian itu. Naam, dalam sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian. Ya. Naam. Seperti tentang malam Lailatul Qadar. Ya kan? Naam. Barakallahu fik. Ya. Maka di situ tidak ditentukan di malam keberapa malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Terkandung padanya imtihan, ujian untuk kaum muslimin. Untuk menguji siapa mereka orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut dan siapa yang tidak memiliki kesemangatan padanya. Naam. Ya. Demikian pula di hari Jumat ada waktu mustajabah. Waktu yang mustajabah. Yang di situ dikabulkannya doa. Tidak disebutkan kapan waktunya. Naam, di sore hari itu kapan tepatnya? Semata-mata di antara hikmahnya juga naam untuk memberikan ujian ya kepada kaum muslimin, siapa mereka yang semangat untuk mencari waktu tersebut dan siapa yang tidak. Naam, siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang bermalas-malasan, siapa yang menginginkan kebaikan, siapa yang tidak. Naam, diuji dengannya, dengan diglobalkan yang demikian itu. Ya. Termasuk di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan, iman itu memiliki 70 sekian ataukah 60 sekian cabang. Naam. Ya, untuk menguji di antara hambanya siapa yang semangat, siapa yang tidak, untuk mereka tatabbu' mencari dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang cabang-cabang keimanan tersebut. Naam. Yang kemudian ketika mendapatkannya, menemukannya, maka dia akan mengamalkannya. Yang di sini hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang mana di mana yang paling utama dari cabang keimanan tersebut adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah tingkatan dari cabang keimanan tersebut menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Ada yang disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Adapun penjelasan terkait hadis ini insyaallah taala kita akan sampaikan di kesempatan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'un hamdalah rabbil alamin sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasallam.